tetap, tetap. Tadi saya dengar ya, itu MC mengatakan bahwa yang mencipta lagu itu Tony Koswoyo. Tony Koswoyo gak pernah nyipta, dia ngarang. Yang nyipta itu cuma Gusti Allah. Oh, ini mau nyanyi apa? Oh. Apa Mas Henry? Kolam susu. Oh, kolam susu yang dulu apa yang sekarang? Sekarang, ada dua loh. Eh? Ada dua loh. Kolam susu 73 sama kolam susu 2013 lain. Lain. Ayo, oke. Okay. Susu tahun 73. Kalau sekarang lain lagi. Bukan lautan, hanya kolam lumpur. Kail dan jala sudah banyak yang nganggur. Tiada ikan, tiada udang kau temui. Semuanya habis dicuri. Hebat.